sempurna tanpa ujian dari Allah dalam hidupnya. Belumlah iman seseorang itu sempurna tanpa ujian dari Allah dalam hidupnya. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada pula yang diuji dengan kemiskinan. Yang diuji kekayaan jadi sombong, yang diuji kemiskinan jadi putus asa. Yang diuji kekayaan jadi sombong, yang diuji kemiskinan jadi putus asa. Kembalilah ke jalan Allah dengan sarana beragama. Jadi miskin atau kaya, serahkanlah pada yang kuasa. Tiada hidup di dunia ini tanpa diuji Allah yang maha kuasa. Tiada hidup di dunia ini tanpa diuji Allah yang maha kuasa. Jika lulus jadilah insan beriman. Tiada hidup di dunia ini tanpa diuji Allah yang maha kuasa. Jika lulus jadilah insan beriman. Tanpa arti, jika iman tak di hati, berbuat seperti kesaksianmu serta ikrarmu. Tiada hidup.